Allah Ta'ala. Alif. Alif. Bab salat tatawwu. Setelah kita selesai dari salat wajib dan belum tutup dengan pembahasan sujud sahwi, termasuk di pembahasan salat tatawwu. Salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah. Salat tatawwu, ya salat tabarru. Salat dilakukan ya karena murni kebaikan, ketaatan. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Iya. Secara bahasa ataupun secara istilah dia adalah salat salatun makhsusah bi ta'atin ghairu wajib. Ghairu wajib. Salat yang dikhususkan dengan melakukan ketaatan yang tidak wajib. Kata beliau salat yang dikhususkan karena macam-macam jenisnya. Macam-macam apa? Jenisnya. Ada yang dua rakaat, ada yang satu rakaat, ada yang tiga rakaat, ada yang 11 rakaat. Macam-macam. Ada dua rakaat tapi 4 kali ruku, 4 kali sujud. Dari solat-solat sunnah. Ya. Maksudnya dikhususkan. Ada juga dua rakaat seperti biasa, tapi takbirnya banyak setelah takbiratul ihram. Seperti solat Id. Jadi makanya dibilang di sini apa? Dia adalah solat yang dikhususkan dengan ketaatan yang tidak wajib. Yang tidak wajib. Kata beliau rahimallahu taala, wa hiya ala khamsati abruk. Maksudnya solat-solat sunnah itu. Kalau kita lihat dan kita bagi, maka dia ada 5 jenis. Ada 5 jenisnya. Ada 5 jenis bentuknya. Iya. Bagaimana itu? Apa saja bentuknya? Kata beliau rahimahullah ta'ala, ahsanuha as-sunan ar-ratibah. Yang paling bagusnya adalah sunan ratibah. Itu ratibah al-mustamirah, yang terus menerus disunahkan kalau ada sebabnya. Hah? Ahaduha. Ada bilang tadi apa? Oh. Iya. Kenapa menjadi ahsanuha? Iya. Ahaduha. Salah satunya jazumul khairan. Salah satunya as-sunan ar-ratibah. Sunnah-sunnah yang ratibah. Iya. Yang terus menerus ketika ada sebabnya. Iya, yaitu salat-salat nawafil yang dilakukan sebelum salat wajib atau setelah salat wajib. Itu dikatakan ratibah. Dikatakan ratibah karena dia terus dia setelah yang wajib atau sebelum yang wajib. Wahia allati qala Ibnu Umar, dialah yang dikatakan oleh Ibnu Umar, asyara rakaat, asyara rakaat. Ada 10 rakaat. Kenapa berkata Ismail? Nah, sebelum jam. Iya. Masuk ke WC sebelum jamnya. Dah. Jangan terus menerus. Karena terus ini atau mustamnya itu hanya sekedar tim penggembira atau belajar. Hah? Tentukan dulu pilihan. Mustami, tim ceria, atau tolit ilm, atau memang belajar. Hah? Oh, berarti datang cepat. Kalau tim ceria itu biar di mobil habis baru datang, tidak apa-apa kan, dia cuma penggembira saja. Iya, yeah, penggembira saja, menampi baru muncul. Iya, yeah. Paham kan? Paham saudaraku? Jadi kalau ya gitu berarti datang cepat. Mana gua mubal? Oh, sakit betul. Betul kan? Oh, siapa? Jangan-jangan karena terlambat. Mubar kelasi. Antum sentuh di badannya? Panas? Iya. Antum jangan. Iya. Alhamdulillah. Jadi dia yang dikatakan, kita lanjut, dia yang dikatakan oleh Ibn Umar 10 rakaat. 10 rakaat. Apa tuhun nami Rasulullah SAW. 10 rakaat yang saya hafal dari Rasulullah SAW. Apa itu? Rakaatan qabla dhuhur, rakaatan ba'daha. 2 rakaat sebelum dhuhur, 2 rakaat setelah dhuhur. Rakaatan ba'dal maghrib di baiti, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Rakaatan ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Rakaatan qabla fajar, 2 rakaat sebelum salat subuh, bukan sebelum waktu subuh. Perhatikan baik-baik. Sebelum salat subuh, bukan sebelum waktu subuh. Kadang-kadang ada orang awam, saya pahami sebelum subuh maksudnya sebelum azan. Sebelum azan, bukan. Sebelum salat subuh maksudnya sebelum kita salat wajib ada 2 ada 2 rakaat salat sunnah. Tanggap. Karena mereka kadang pahami ternyata sebelum sholat subuh, sebelum subuh maksudnya sebelum terbit fajar, sebelum azan bukan setelah azan, tapi sebelum sholat subuh, sebelum sholat subuh. Iya. Kemudian haddatsatni Hafsah katanya. Dia ceritakan Hafsah menceritakan padaku, yaitu saudarinya. Anna Rasulullah SAW kana idza tala al-fajr awa adzana. Ini keterangannya. Anna Rasulullah SAW idza tala al-fajr wa adzana al-muadzin shalla rak'atain. Ini penjelasannya. Bukan 2 rakaat sebelum subuh, artinya sebelum masuk waktu subuh. Diterangkan di hadis yang lain. Memang Masya Allah, di salah satu hadis Nabi memang begitu, seperti hadis yang menjelaskan keutamaan salat 2 rakaat sebelum subuh, apa lafaznya? Rakaatan qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kadang orang bilang apa? Hadis ini kalau kita telah begitu, berarti sebelum terbit fajar memang begitu. Tapi kan dikompromikan dengan ini. Hadis Hafsah. Ini harus dibawa ini supaya orang paham. Jadi jangan antum bawa saja hadis yang tadi itu, karena orang nanti tidak paham. Maksudnya 2 rakaat sebelum fajar, maksudnya sebelum salat fajar, salat subuh. Apa? Dari mana kita paham itu? Ini hadis Hafsah. Ya? Anna Rasulullah SAW kana idza tala al-fajru wa adzana al-muadzin. Lihat. Adalah Rasulullah SAW kalau telah terbit fajar dan muadzin adzan, shalat rakaatain. Belum salat 2 rakaat. Ini hadis harus dipasangkan. Kalau tidak susah. Orang enggak paham. Kalau kita sampaikan lepas begitu, orang kira oh, sebelum subuh kita harus salat apa? 2 rakaat. 2 rakaat. Wa huma akaduha. Ini yang paling kuatnya, keduanya ini. Maksudnya yang paling sunnah muakkad adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini masalah. Dan para ulama berselisih ya terkait dengan jumlah rakaat salat rawatib. Jumlah rakaat salat rawatib. Sebagian para ulama seperti yang dinukil di sini di Hanabilah, bahwa salat rawatib jumlah rakaatnya adalah 10. Jumlah rakaatnya adalah apa? 10. Ini salah satu pendapat berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang tadi yang disebutkan. Ya, dia yang disebutkan. Dan ada yang menyatakan rawatib itu 12 rakaat. Ada 12. Ada apa? 12 rakaat. Mereka tambahkan 2 rakaat yang lain, yaitu 2 rakaat sebelum duhur. Jadi sebelum duhur berapa? 4. Dikatakan seperti itu. Mereka berdalil dari hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari. Ya, kata beliau radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'atayn qabla al-ghada. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum ghada, sebelum subuh. Sebelum salat subuh. Demikian pula mereka berdalil dengan hadis Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis Ibnu Umar itu Bukhari Muslim. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kull yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidak ada seorang hamba muslim pun yang salat karena Allah di setiap hari 12 rakaat sunnah. 2 rakaat, 12 rakaat salat sunnah. Tidak wajib. Illa kecuali banallahu lahu baitan fil jannah. Kecuali Allah akan membangunkan untuknya rumah dalam surga. Ya, ini diantara para ulama mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan dia 12 rakaat. Dan sebenarnya walaupun perselisihan ini, para ulama yang paling tepat, yang paling sedikit adalah 10 solat rawatib itu. Paling banyak bahkan 14, bukan lagi 12. Paling banyak berapa? 14, bukan 12. Karena ada dinukil dari hadis yang lain bahwa Nabi SAW solat setelah duhur 4 rakaat. Berarti kalau sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat, berapa semuanya jadinya? 14. Maka yang paling tepat dalam hal ini, kan ada 3 bentuk hadis yang datang. Ada 3 bentuk hadis yang datang. Ya. Yaitu ada hadis Ibnu Umar, ada juga hadis Aisyah, ada hadis Ummu Habibah. Semua menjelaskan ada 10, ada 12, ada 14. Dari sini nanti disebutkan karena semua hadisnya sahih, semua tak lepas Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Paham kan? Dikatakan paling sedikitnya adalah hadis Ibnu Umar 10. Siapa yang mampu akan mendapatkan keutamaan, ya, rumah dalam surga dia tambah menjadi 12. Siapa lagi yang mampu boleh dia lakukan berapa? 14. Ya, dan semua hadis tidak ada menjelaskan sebelum asar. Dari solat apa? Rawatib. Makanya sebelum asar tidak ada solat rawatib. Yang ada solat sunnah mutlak. Sebelum asar yang ada hanya solat sunnah apa? Mutlak. Tahu solat sunnah mutlak? Itu solat sunnah yang dilakukan secara mutlak seperti antara adzan dan qomat. Kan ada hadis kan baina kullu adzanain solat, antara setiap dua adzan yaitu qomat dan adzan itu adalah apa? Ada solat. Ada solat. Ini namanya solat sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak. Ini yang boleh bisa kita lakukan. Adapun solat sunnah yang khusus tidak ada. Solat sunnah yang khusus tidak ada. Kemudian kata beliau rahimallahu taala setelah itu, wa huma aqaduha, dua rakaat sebelum subuh, sebelum solat subuh, ya, sebelum solat fajar, setelah terbit fajar, setelah adzan muadzin. Ini yang paling akadnya, paling sunnah muakadnya. Kenapa? Pertama, keutamaannya lebih daripada yang lain. Keutamaannya apa? Lebih daripada yang lain. Seperti yang dikatakan tadi, hadis yang pernah kita baca tadi, rakaata al-fajri khairum minad dunya ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan apa yang ada di dalam dunia itu. Iya. Demikian pula dinukil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ini alasan kedua. Nabi tidak pernah meninggalkannya di saat mungkin dan di saat hadir. Di saat beliau safar, hadir, dan di saat beliau ya safar perjalanan dan saat beliau hadir mungkin. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rahimallahu taala, beliau berkata, "Wa lam yakun yad'uhuma abada." Itu dari Aisyah tentang dua rakaat itu. Ya, an hataini rakaataini lam yakun yad'uhuma abada. Enggak pernah beliau tinggalkan. Belum tak pernah tinggalkan. Wa istahab tapi puhuma. Ini masalah ringan semua ya. Disunahkan untuk diringankan. Diringankan. Wa fi'iluhuma fil bait afdal. Disunahkan diringankan, yaitu dengan ya sangat ringan sekali. Bahkan ya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, seakan-akan Nabi tidak membaca apa-apa. Ya, sampai beliau bertanya apakah Nabi baca Al-Fatihah. Walaupun yang sunnahnya kita baca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama surah Al-Kafirun itu sunnah. Kalau hanya Al-Fatihah tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan ini sholat dua rakaat apa? Ringan. Tapi disunnahkan di dua rakaat itu, rakaat pertama Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Ini disunnahkan. Disunnah. Wa fi lumatil bait afdal. Kalau dilakukan dalam rumah, di rumah itu lebih utama. Apakah bagi imam atau bagi apa? Makmum. Bagi imam atau bagi makmum. Lebih utama dilakukan di rumah. Kenapa itu lebih utama dilakukan di rumah? Karena disunahkan ya bagi orang setelah orang yang telah melakukan sholat sunnah setelah ya melakukan setelah sholat sunnah di sebelum fajar ini sebelum sholat subuh itu disunahkan tidur. Ya berbaring bukan tidur. Ini berbaring menyamping di sisi kanan sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagi orang yang membutuhkannya. Bagi yang membutuhkannya, misalnya tadi dia sholat malam masuk subuh sudah witir, masuk subuh azan, dia sholat dua rakaat ini sunnah dia berbaring. Sunnah dia berbaring. Ya, ini hanya bisa dilakukan di mana? Di rumah. Kalau di masjid tidak bisa. Tidak bisa dilakukan. Nih, ya. Ini kenapa mereka mengatakan afdolnya di mana? Di rumah. Afdolnya di rumah. Tapi kalau dilakukan di masjid tidak ada masalah. Dilakukan di masjid tidak ada masalah. Wa kadzalika rakaat al-maghrib. Demikian pula dua rakaat maghrib maksudnya dilakukan juga di mana? Hah? Dilakukan di rumah. Sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Umar tadi di matan. Lebih utama dua rakaat ya setelah sholat maghrib itu dilakukan di mana? Di rumah. Lebih utama daripada dilakukan di mana? Di masjid. Walaupun boleh di masjid. Boleh di masjid tapi lebih utama di rumah. Lebih utama di rumah. Selesai jenis pertama, salat sunnah rawatib. Artinya witir. Yang kedua dari jenis salat sunnah adalah witir. Salat witir, ini jenis kedua dari salat sunnah. Dan memang berselisih para ulama terkait dengan hukum witir. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa witir itu hukumnya adalah apa? Wajib. Tapi pendapat mayoritas witir adalah sunnah. Menyelisih orang Hanafiyah, demikian pula ya orang Hanabilah yang mengatakan apa? Wajib. Yang benarnya sunnah. Seluruh solat ini sebagai kesimpulan ya, kalau mayoritas seperti itu. Seluruh solat selain solat lima waktu sunnah. Kalaupun datang perintahnya maksudnya sunnah muakkadah, itu sudah menjadi kaidah. Jumhur. Jadi apapun yang dikuatkan pasti jumhur bilang sunnah. Dalil mereka adalah hadis saya terkait dengan orang Arabi. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang wajib atasnya dari salat? Nabi katakan apa? As-salawat al-maktubah. Salat lima waktu yang diwajibkan. Dia bertanya, apakah masih ada selain itu? Enggak ada lagi. Jadi kata Nabi, enggak ada lagi. Ini menunjukkan apa? Berarti selain sholat lima waktu, walaupun datang perintahnya, berarti apa? Hukumnya apa? Sunnah. Paling tingginya kita katakan apa? Sunnah muakkadah. Ini hadis ini sudah jadi kaidah bagi siapa? Jumhur. Jadi kalau ada perselisihan, semua pendapat jumhur ini porosnya. Terkait dengan sholat. Sholat apa saja? Sholat apa saja? Nanti berselisih bersama Hanabilah terkait dengan sholat kusuk. Kusuk. Dah sholat gerhana. Hanabilah juga mengatakan wajib. Jumhur mengatakan sunnah. Apa dalil? Itu tadi. Hadis seorang lelaki yang datang bertanya kepada Rasulullah tentang sholat yang wajib baginya. Nabi hanya menjawab apa? Sholat lima waktu. Dia tegaskan. Apakah ada selain itu? Ndak illa anta tawwa'an. Tidak kecuali kamu mau melakukan sholat sunnah. Ini kan hadis sori namanya. Hadis apa? Sori. Jelas kan? Dipahami ini? Jadi ini yang dipakai. Demikian pula perselisihan di witir ini. Di witir. Ya, yang benarnya itu. Ya. Yang benarnya tidak wajib. Wa waktu mai bainal isya wal fajar. Waktunya antara isya dan fajar. Yaitu setelah orang sholat isya. Itulah mulai waktu apa? Witir. Mulai waktu witir. Sampai fajar. Yaitu sampai terbit fajar. Sodik. Ya. sampai terbit fajar shadiq. Ini waktunya. Waktunya. Ada sebagian hadis walaupun sebagiannya dhaif ya. Seperti hadis ya. Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Rahimahumullahu taala. Katanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla qada amaddakum bi salatin wa hiya khairun lakum min humurin na'am wa hiya al-witr faj'alaha lakum fi ma bainal isya ila tulu'il fajar. Ini kan hadis jelas ini. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pada kalian salat. Dan dia adalah lebih baik untuk kalian daripada unta merah. Itu dia adalah salat witir. Allah jadikan itu untuk kalian antara isya dan terbitnya bang fajar. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Syalbani dhaifkan dalam Sunan Abu Dawud. Syalbani dhaifkan dalam Sunan Abu Dawud. Perhatikan catatan kaki tidak dia kasih tahu ya kalau itu dhaifkan oleh Syekh Albani. Ya dia cuma kalau sahih dia bawakan sahihnya. Kalau dhaif biasanya penulis ya tidak bawakan. Tapi ketika kita periksa ternyata hadisnya dhaif. Syalbani dhaifkan di Sunan Abu Dawud. Syalbani dhaifkan hadis ini. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kalau ini sahih, in khifta as-subh fa'autir bi wahidah. Kalau kamu khawatir subuh, maka witir dengan satu rakaat. Paham? Kalau ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ini ujungnya kan kalau kamu takut khawatir masuk subuh, maka witir dengan satu rakaat. Berarti batas akhirnya kapan? Waktu subuh. Waktu subuh ini cukup berdalil dengan wa qallu raka'ah. Paling sedikitnya witir itu satu rakaat. Para ulama berselisih. Ya, apakah boleh witir dengan ya satu rakaat tanpa ada salat sebelumnya atau tidak? Tangga ini berselisih. Ya, mereka. Madzhab Hanabilah itu paling sedikitnya itu adalah qaul Syafi'iyah. Dan tidak makruh hukumnya. Tidak makruh hukumnya. Ya. Dan ini yang benarnya. Karena hadis tadi. Riwayat Bukhari. Ya. Tadi kan. In kita as-subha. Fa'autir biwahidah. Kalau kamu khawatir subuh. Maka witirlah dengan. Satu rakaat. Ini kan jelas. Dan tidak makruh. Ya. Bahkan ditegaskan dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda. Al-witru rakaatun min akhir lain. Witir itu satu rakaat di akhir malam. Ini jelas sekali. Witir itu satu rakaat di akhir malam. Jelas kan? Ya ini tentunya. Wa aktsaruhu 11 rakaatan. Paling banyak adalah 11 rakaat. Maksudnya dengan solat malam ini. Karena solat malam itu namanya juga solat apa? Witir. Kenapa dinamakan solat witir? Karena ditutup dengan rakaat kan? Ganjil. Jangan sampai ada mengatakan, oh berarti kalau sholat malamnya 8 rokaat, witir ditambah witir 11 rokaat, jadinya 21. Bukan begitu. Ini dengan sholat malam maksudnya. Iya, sholat malam dinamakan dengan sholat apa? Witir. Kenapa? Tadi saya bilang, ditutup dengan witir. Paling banyaknya 11 rokaat. Tapi kata paling banyak ini 11 rokaat? Ya, boleh gak lebih dari itu? Paham ini kan? Boleh gak lebih dari 11? Pertama, kalau 13, tentunya gak diragukan akan bolehnya. Kalau ditambah lebih dari 11, artinya menjadi berapa? 13, gak ada perselisihan. Karena memang datang hal itu dari Nabi SAW. Belum melakukannya, sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah. Radiyallahu ta'ala anha. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Katakanlah Nabi SAW yutir bitalat asyarah rok'ah. Iya. Falamma kabiro wa do'uka autar bisabih. InsyaAllah. Adalah Nabi SAW biasa witir dengan 13 rok'ah. Aisyah tadi yang mengatakan berapa? Hadith tadi itu yang mengatakan 11. Itu adalah hadith apa? Aisyah yang mereka nukil. Hadith Aisyah yang mereka nukil dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Demikian pula Imam Muslim 11. Tapi dari istri Nabi yang lain yaitu Ummu Salamah menyatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan 13 rakaat. Tatkala beliau sudah tua dan beliau lemah belum berwitir dengan 7. Belum berwitir dengan berapa? 7. Dari dua hadis ini boleh 12, boleh 11, boleh 13. Kan ini Nabi lakukan di tempat berbeda. Di Aisyah 11, di Ummu Salamah 13. Boleh. Iya, boleh. Bahkan dikatakan oleh para ulama boleh lebih dari 13. Boleh. Paling utamanya 11. Itu yang benar tabirnya. Paling utamanya 11. Tapi boleh lebih dari 11, boleh lebih dari 13. Mereka berdalil dengan hadis umum, salatul laili matna-matna. Salat malam itu dua-dua. Artinya dua-dua sampai berapa rakaat? Yang penting dua salam, dua salam, dua salam, dua salam. Iya kan? Mau 100 rakaat juga yang penting dua-dua, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya? Ini yang benarnya. Karena Nabi katakan seperti itu, secara mutlak, tidak ada di koid. Tidak ada di koid. Yang mengkoidnya perbuatan Nabi tadi. Kemudian kita katakan yang utama itu karena itu Nabi lakukan. Itu Nabi lakukan. Boleh lebih dari itu. Karena ini dipahami oleh sahabat. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia melakukan solat berjamaah ketika solat tarawih, akan datang bersama kita nanti berapa rakaat? Nah, 21 rakaat. Hati-hati mengatakan bid'ah 21. Nah, yang mengatakan bid'ah 21 itu dia mubtadi. Hati-hati, ternyata begitu. Saya juga baru tahu dulu. Iya, yang mengatakan bid'ah 21 dialah mubtadi. Kita katakan lebih utama 11. Tapi kalau dilakukan 21, tidak ada masalah. Tidak boleh dikatakan bid'ah ternyata. Karena kalau kita katakan bid'ah 21, maka kitalah yang mubtadi. Kenapa? Masalahnya kita bid'ahkan Umar. Mencela sahabat itu keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Karena kita celah perbuatannya Umar bin Khattab. Paham sisinya? Ternyata begitu. Iya, kalau kita celah pendapat itu 21, berarti kita celah sunnahnya Umar. Yang disepakati oleh para sahabat yang lain. Tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Sesaat Umar melakukan berapa? 21. Paham kan? Jelas ini kan? Ini alhamdulillah. Ini perlu. Jadi kita hanya katakan, bila kita katakan lebih utama berapa? 11. Bisa 13. Nah, tapi kalau ada yang melakukan lebih dari itu, maka itu tidak dipermasalahkan. Kan ada hadis umumnya, solatul laili makna-makna. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa adnal kamal, paling sedikit ya dari kesempurnaannya salatun, 3 rakaat bi taslimatain, dengan 2 salam. Itu paling sedikit, artinya 3 rakaat, 2 salam, satu lagi baru abas salam. Ini paling sedikit. Ya, paling sedikit. Dan memang ya, para ulama berselisih ya terkait dengan ini. Kata mereka, cuma kata mereka itu dengan dua salam, supaya tidak sama dengan sholat maghrib. Tidak sama dengan sholat apa? Maghrib. Boleh dilakukan 3 rakaat sekali salam. Tidak ada masalah. 3 rakaat apa? Sekali salam. Bahkan boleh 5 rakaat sekali salam. Tidak ada masalah. Nabi pernah melakukannya. 5 rakaat sekali salam. Tidak masalah. Tidak masalah. Hanya saja mereka katakan tadi, kalau kita sholat 3, disunahkan itu kita salam di 2 rakaat, kemudian berdiri lagi, salam di 1 rakaat. Supaya apa? Supaya tidak mirip dengan sholat maghrib. Yang benarnya, boleh saja tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Karena ini memang beda, sholat maghrib dengan sholat. Sholat maghrib kan ada tasyahud awal. Sholat witir tidak ada tasyahud awal. Hanya satu kali tasyahud saja. Jadi hilang keserupaannya antara sholat maghrib dan sholat apa? Tidak ada masalah. Kemudian wayak nutupi salitati bahada ruku. Dia kunut. Di yang ketiga setelah ruku. Para ulama berselisih terkait dengan kunut witir ini. Pada asalnya, hakikatnya. Tidak ada kesepakatan terkait dengan disyariatkannya sholat witir. Sebagian para ulama mengatakan tidak disyariatkan kecuali pada Ramadan. Kecuali apa? Pada Ramadan. Dan di Ramadan juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah kunut witir di Ramadan. Ini masalahnya. Ia melakukannya salah. Ia melakukannya apa? Salah. Jadi para ulama berselisih. Para ulama apa? Berselisih. Asy'ab bin Utsaimin rahimahullah taala katakan kalau dilakukan terus-menerus itu bid'ah. Tapi kalau dilakukan sekali-sekali enggak apa-apa, sunnah. Paham kan? Dilakukan terus-menerus bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tak pernah lakukan. Nabi tidak pernah apa? Lakukan. Kunut dalam apa? Kunut dalam witir. Tapi kalau dilakukan sekali-sekali enggak ada masalah. Di mana tempatnya beliau katakan setelah ruku. Setelah ruku. Terkait dengan tempat kunut itu ada dua bentuk. Boleh kita kunut setelah ruku, boleh juga sebelum ruku. Dua, semuanya sah, semuanya sah. Boleh sebelum dan boleh apa? Setelah ruku. Ya. Selesai solat sunnah yang kedua, solat witir. Atsalits, yang ketiga at-tatawwu al-mutlaq. Solat sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak ini adalah solat sunnah yang tidak dikhususkan dengan waktu atau sebab tertentu. Solat sunnah mutlak tidak dikhususkan dengan waktu atau sebab tertentu. Paham? Yang dikhususkan dengan waktu yaitu solat rawatibah tadi. Rawatib. Paham? Solat sunnah yang dikhususkan dengan sebab yaitu seperti wudu, tahiyat masjid. Nah, kalau ini mutlak, tidak khusus waktu dan tidak khusus dengan sebab. Jelas ini. Kapan saja kita mau, di mana saja kita boleh melakukannya. Makanya dibolehkan, dinamakan dengan solat sunnah apa? Mutlak. Solat sunnah mutlak. Iya. Wa tatawwu al-lail afdal min tatawwu an-nahar. Solat sunnah mutlak ini berarti ada di malam hari dan ada di siang hari. Paham kan? Ada di malam hari, ada di siang hari. Dan solat sunnah di malam hari itu lebih utama daripada solat sunnah di siang hari. Paham ya? Apalagi di akhir malamnya. Tentunya mereka membahas ini lebih utama karena di akhir malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Paham? Itu sisi apa? Keutamaannya. Itu sisi keutamaannya. Lebih-lebih lagi kata mereka juga solat malam itu lebih khusyuk daripada dibandingkan dengan solat siang. Itu sisinya saja. Sisinya saja. Wan nisful akhir afdal minal awal. Ya, setengah terakhir itu lebih utama daripada setengah pertama. Itu dari malam. Kenapa? Dan lebih runcing lagi. Karena setengah terakhir, apalagi di sepertiga malam terakhir, tangan itu turun Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi mereka lebih utamakan itu. Wa salatul lail matna-matna hadisnya jelas tadi. Salat malam dilakukan apa? Dua-dua. Dan tidak ada pertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW salat 4 rakaat. Paham ya? Salat di malam hari berapa? Ya, 4 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Aisyah bahwa Nabi SAW salat tidak, kata Aisyah, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi SAW tidak pernah menambah di Ramadan, tidak pula selainnya, ala 11 rakaat. Tidak pernah menambah atas berapa? 11 rakaat di Ramadan atau selainnya. Yusalli arba'an rakaat. Nabi salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Nah, dipahami dari sini berarti Nabi salat 4 dengan sekali apa? Salam. Enggak dipahami. Karena ini dikompromikan dengan hadis tadi. Salatul laili matna-matna. Itu sorry. Salat malam 2. Kenapa di sini Nabi bilang salat 4? Maksudnya dia lakukan 2 rakaat kemudian salam, bangkit lagi 2 rakaat kemudian salam, setelah itu istirahat. Paham maksudnya? Paham? Bukan berarti 4 rakaat sekaligus, setelah itu salam satu kali, 4 rakaat lagi sekaligus, setelah itu salam sekali. Bukan, itu tidak dipahami. Sebagai ulama mengatakan itu pemahaman yang salah karena tidak mengkompromikan antara dua hadis. Kita kalau ada hadis bertentangan, ini kan bertentangan ini. Ini katanya 4 rakaat. Tapi di hadis yang lain berapa? 2. Ini kan bertentangan. Cara yang wajib antum pertama sekali lakukan adalah al-jama'. Kompromikan. Bagaimana komprominya? Yaitu 4 ini tetap 2-2, tapi sekali langsung 4 baru istirahat. Paham ini kompromi? Daripada kita hanya amalkan satu hadis, kita tinggalkan yang lain. yang lain. Ini lebih utama dikompromikan. Karena itu adalah juga jalan pertama yang kita tempuh saat terjadi ta'arud, bertentangan antara dua dalil. Karena ada empat jalan yang bisa kita tempuh ketika ta'arud, ketika bertentangan dalil. Pertama ini sekali, pertama sekali jamak. Paham ya? Yang kedua, nasakh mansukh, kita hapus. Ini kalau ditahu tanggalnya, mana duluan, mana yang terakhir. Kalau tidak ditahu tanggalnya, maka tarjih. Kita lebih kuatkan. Nah, yang dikuatkan nanti itu, maka tentunya yang sharih, yang jelas, lebih diutamakan daripada yang tidak terlalu jelas. Paham? Kalau tiga ini tidak bisa dilakukan, tawakkul. Kita tidak berbicara, kita tidak lakukan ini, tidak lakukan itu. Sampai nanti ada kejelasannya. Paham kan? Ini paling ujungnya. Empat cara. Jadi yang pertama sekali kita lakukan apa? Jamak, kompromikan. Tidak bisa dikompromi, baru pergi ke tangga yang berikutnya. Kemudian kata beliau rahmatullahi ta'ala, wa sholatul qa'idi ala nisfi min sholatil qa'im. Sholat yang orang berdiri itu setengah daripada sholat yang duduk, maksudnya. Pahala berdiri itu lebih banyak daripada pahala orang yang sholat duduk. Ya? Ya, walaupun boleh orang sholat duduk, walaupun mampu untuk berdiri ketika sholat sunnah, boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita mampu berdiri, kemudian kita duduk. Dalam sholat sunnah hukumnya apa? Boleh. Tapi diingatkan bahwa sholat berdiri itu lebih utama daripada sholat apa? Duduk. Daripada sholat duduk. Ya? Daripada sholat duduk. Ini tentunya tanpa udur. Adapun kalau udur ya tetap, walaupun duduk tetap dapat keutamaan yang sama dengan yang berdiri. Karena siapa yang sholat sunnah biasa berdiri, kemudian ada udurnya, akhirnya dia duduk, maka pahalanya tetap saat dia sehat. Paham gak ini? Ya, ini sebagaimana ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah tersebut, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahmallahu ta'ala. Kata beliau, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqima sahiha. Apabila seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka dituliskan untuknya seperti yang dia lakukan saat dia mukim atau saat dia sehat. Jadi kalau tadinya biasa antum sholat berdiri, setelah itu antum sakit, akhirnya apa? Duduk. Pahalanya sama dengan orang yang berdiri. Paham ya? Ya, pahalanya sama dengan orang yang berdiri. Selesai yang ketiga. Kemudian ar-rabi', yang keempat, matusannu lahul jamaah. Ada jenis sholat sunnah yang disunnahkan padanya untuk dilakukan secara berjamaah. Paham ya? Dilakukan secara berjamaah. Wahwa salah satu anwa, yang dilakukan secara berjamaah ini ada tiga. Aduha, salah satunya adalah at-tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih termasuk sholat malam, tapi dia dilakukan khusus di bulan Ramadan. Iya. Waya isruna rak'atan ba'da isya fi Ramadan. Belum memilih pendapatnya siapa ini? Umar ibn Khattab. Paham gini? Karena itu adalah hujjah. Apalagi yang berpendapat adalah Umar. Sahabat lain saja, kalau tidak ada sahabat lain yang menyelisihnya atau tidak menyelisih nas, itu adalah hujjah. Apalagi apa? Umar. Lebih khusus kalau Umar. Kalau Umar, karena ada nas khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in nas Abu Bakar wa Umar faqad rasyadu. Kalau manusia ikut Abu Bakar dan Umar, sungguh mereka telah diberi hidayah. Jadi beda. Beda itu Umar sama siapa? Abu Bakar. Jelas ini? Jelas antum enggak? Jelas masalah ya? Ini alhamdulillah. Iya. Dan itu tadi antum hati-hati mengatakan bid'ah. Itu awal daripada kesesatan. Awal daripada apa? Kesesatan. Ada orang ya yang mengatakan itu sekarang sesat. Iya, yang mengatakan bid'ah, karena itu bid'ah kecil, maksudnya kesesatan kecil, lama-lama jadi kesesatan besar. Kemudian setelah itu dia 20 rakaat, tentunya dengan witir serakaat, jadinya berapa? 21. Iya. Dan memang masya Allah dalam masalah ini ya ada pembicaraan di kalangan para ulama, kita lakukan tarawih itu 11 rakaat atau 21 rakaat. Ya, 21 rakaat. Kita sama pembicaraannya yang tadi itu, utama 11. Tapi siapa yang melakukan lebih dari itu kita enggak salah. Kita enggak salah. Yang kedua, astani itu yang pertama itu ma'ruf ya, salat tarawih. Ma'ruf. Astani salatul kusuf, salat sunnah. Yang disunnahkan juga berjamaah adalah salat kusuf, salat gerhana. Salat gerhana, apakah matahari ataupun bulan? Apakah gerhana matahari ataupun bulan? Salat kusuf ini dilakukan secara berjamaah tentunya, karena ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kusifat asy-syams al-qamar, kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, fazi'an nasu ila shalah. Manusia segera untuk melakukan salat. Ini tadi dengan fazi'an, karena mereka keluar salat dalam rasa takut. Dalam keadaan mereka apa? Takut. Karena gerhana ini adalah ya sesuatu yang menakutkan, jangan sampai hari kiamat terjadi. Karena matahari atau bulan ya hilang cahayanya. Hilang cahayanya. Ya, ini ada hadisnya terkait dengan ini. Ya. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula ada dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah, la yankasifani mauti ahadin wala lihayati, walakinna Allah yukawwiku biha ibadah. Sungguh, matahari dan bulan dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidak khusuf, tidak gerhana karena meninggalnya seorang, tidak pula karena hidupnya seorang. Akan tetapi Allah mempertakuti hambanya dengannya. Paham? Makanya kaum muslimin ketika terjadi gerhana, mereka takut. Mereka langsung keluar untuk melakukan sholat, bersedekah, dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. In ahabu jamaatan wa in ahabu qurada. Tidak masalah. Kalau mereka suka, dia lakukan berjamaah. Kalau dia suka juga, tidak apa-apa. Dia lakukan secara apa? Sendiri-sendiri. Tidak apa-apa. Ya, dibolehkan berjamaah. Falkabir, caranya ini. Ini mudah saja ya. Ada semua dalam hadis Nabi. Faikabir wa yaqra al-Fatihah wa suratan tawilatan thumma yarka ruku'an tawilan thumma yarfa wa yaqra al-Fatihata wa suratan tawilatan dunan allati qablaha thumma yarka fayatilu duna alladhi qablahu thumma yarfa thumma yasjud sajadataini tawilataini. Ini cara salat khusyuk sesuai dengan didukil dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertakbir, takbiratul ihram maksudnya. Dia baca Al-Fatihah dan surat yang panjang setelahnya. Kemudian dia rukuk dengan rukuk yang panjang. Kemudian dia angkat kepala. Kemudian dia baca lagi Al-Fatihah dan surat setelahnya lagi. Artinya sekarang berarti dua kali Al-Fatihah dalam satu kali rokaat. Paham? Dalam satu rokaat. Ini cara khusus namanya. Ya, jadi rokaat pertama Al-Fatihah dan surat panjang. Kemudian kedua lagi setelah rukuk bangkit, baca lagi Al-Fatihah dan surat yang panjang. Tapi tidak sepanjang yang pertama, artinya lebih kurang. Ya. Tsumma yarka fa yutilu duna alladhi qabla. Kemudian dia ruku, dia perpanjang lagi rukunya, bukan seperti yang sebelumnya tadi ruku pertama. Tsumma yarfa, kemudian dia angkat, tsumma yasjud sajadataini tawilataini. Kemudian dia sujud dua kali sujud yang panjang. Kemudian naik lagi. Dia lakukan rakaat kedua seperti rakaat yang pertama. Itulah dibilang 4 ruku, 4 sujud. Salat gerhana 4 ruku, 4 sujud. Tahu 4 ruku, 4 sujud? Karena dalam satu berdiri, satu rakaat, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Rakaat kedua, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Paham kan? Ini salat gerhana. Ya. Yeah. Tsumma yakumu fayaf'al mithla dzalik. Kemudian dia berdiri, dia lakukan sama seperti itu. Fayakunu arba' ruku'at wa arba' sujudat. Maka jadinya 4 ruku dan 4 sujud. Paham kan? Ini selesai. InsyaAllah kita lanjut lagi besok. Jenis yang ketiga. Sholat istisqa. Sholat minta hujan. Ini cepat ya. Karena memang masalah kebanyakannya. Ini kita paling banyak memang dalam fikih, toharo, sholat, buyu, termasuk talak. Masuk masalah apa? Masalah talak. Jadi yang palingnya di situ. Toharo, sholat, jual beli, pernikahan, ada masalah talak, itu banyak masalahnya sedih, masya Allah. Kemudian itu saja, itu saja. Ada pun masalah yang lain mudah, masalah lain mudah. Jadi kita hanya baca begitu saja, yang penting ada dalilnya semuanya, selesai masalah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ini masalah kunut. Tadi katanya gimana hadis Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Ia katakan Allamani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya doa kunut yang saya akan katakan di witir. Kata para ulama kalau seandainya ini kunut witir maruf itu kenapa hanya Hasan yang mengatakannya? Hadisnya sahih. Sahih. Dari situlah dikatakan sekali-sekali tidak apa-apa, tapi kalau rutin tidak. Karena Nabi tidak lakukan, Nabi cuma ajarkan doa. Nabi kan cuma ajarkan doa yang dikatakan di mana? Di witir. Beliau sendiri tidak lakukan kunut witir. Maka yang dibilang karena dengan isyarat diajarkan berarti ada kunut witir. Dengan itulah katanya kalau sekali-sekali tidak ada masalah membaca doa itu, kalau dilakukan terus-menerus. Kalau hadisan itu iya, derajat dhaif. Hadis itu rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Dibicarakan memang hadisnya Syekh Al-Albani mungkin hasankan, tapi Syekh Muqbil dhaifkan hadis. Salat 2 rakaat, 4 rakaat sebelum asar. Oke, kata para ulama katakan karena hadisnya dhaif dikatakan tidak ada. Masih ada Imron? Tidak apa-apa. Antum sudah belajar kode fikihan. Semua benar tak? Ada itu. Pasti. Ada tak Imron? Ada di sana juga. Iza tazahama al-ibadah. Kalau ibadah itu muzahamah, saling berdesak-desakan dalam satu waktu, maka boleh digabungkan kalau sama kaifiat dan sama jumlahnya. Maksudnya caranya sama, sama-sama dorokaat. Nah, dan sama hukumnya, semuanya adalah sunnah, maka boleh dilakukan satu kali. Boleh dilakukan langsung satu kali dengan banyak niat. Dengan niat yang baik. Tidak ada maksudnya. Imam tak sujud, tak ada kewajiban makmum. Tangka sudah bilang kemarin, kalau imam tak sujud, tidak ada makmum sujud. Kalau imam sujud, makmum sujud dengan syarat imamnya sujud sebelum salam. Kalau sujud setelah salam, tak ada lagi bagi makmum, karena hilang ikut kewajibannya. Nah, dia kan wajib ikut imam saja. Nah, mak. Bisa begini, bisa begini, ikan sama di punggung ini ama, dan punggung di namanya gitu, gini, gini, cuman yang gini ini, yang gini, dia bilang, pemahaman umum hadis tuh, dia tepuk tangannya, cuma ada pelanggaran di hadis lain, di ayat yang lain, bahwa orang-orang musyrikin itu tidak menyembah Allah kecuali bukaan, ilam apa hadisnya? Illa muka mukaannya watas Watas dia. Maksudnya mereka kalau orang musyrikin itu beribadah kepada Allah dengan bertepuk tangan dan bersiul. Bertepuk tangan dan bersiul itu di sisinya Ahmad. Supaya kita tidak menyerupai orang musyrikin, kita tidak tepuk tangan. Tepuk tangan itu yang begini. Itu di sisi dibilang. Tapi kalau Ustaz Dul bilang begitu, itu kita ikuti. Alhamdulillah kan dalil umum. Dalil umum. Maksudnya kita keluarkan saja itu Ahmad begini atau begini bebas. Nah, cuma tadi kenapa kita tidak begini? Itu di sisinya saja. Sisinya saja. Alhamdulillah. Nah, jadi pertentangan saya sama Ustaz Dul. Tidak ada bedanya. Itu saja sisinya. Kenapa kita, kenapa Ustaz ambil itu? Kalau saya selalu begitu. Ya, karena saya terbiasa. Kenapa ini Syekh lebih kuatkan ini? Apa ilah yang dia pakai? Jadi kita kaji itu. Kenapa dia kuatkan? Itu perlu. Jangan sampai supaya kita tidak taklid. Dan jadi selalu kita lihat. Kalau ada perselisihan, saya perselisih yang Ustaz Dul, saya utami. Kenapa saya utami yang kuatkan? Sementara Ustaz Dul tidak. Selalu kalau saya begitu. Ketika kita melihat ilahnya, alasan yang dia katakan, oh ini yang kuat. Karena alasannya kuat. Alasannya begitu di selalu kalau antum sebagai pelulung begitu. Kita enggak bilang, kalau saya bilang harus antum begitu, enggak. Kalau saya dulu bilang enggak harus kita begitu. Kita selalu melihat kalau ada perselisihan dia, oh kenapa? Apa ilah? Dan apa hujahnya? Nah, misalnya kemarin Ustaz Dul bilang bahwa tidak dapat rokaat orang yang dapat rukum. Sebabnya dia bilang hadis hadis Ubadah Ibnu Sumi itu soriha. Itu kan jelas bilang la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Sementara hadis Abu Bakr itu tidak soriha. Tapi kan sebenarnya ulama yang lain milih ini sorry. Kenapa dibilang tidak sorry? Karena Nabi kan sudah mengatakan sebelumnya idza ataitu musalla, maksudnya ini Nabi tadi la ta'ud. Jangan kamu ulang. Ini kan ihtimal ini. Jangan kamu ulang ruku sambil jalan. Jangan kamu ulang ruku. Artinya jangan kamu ulang mendapat satu rokaat dengan ruku. Itu ihtimal begitu. Tapi ihtimal itu kata para ulama sudah diangkat dengan hadis setelahnya, perkataan sebelumnya, setelahnya. Idza ataitu musalla fa'tu habis sakinah. Kalau kamu datangi salat, datangnya dengan tenang. Berarti yang dilarang jangan ulang, maksudnya jalannya tadi. Karena ketika kita ruku sambil jalan itu berarti kita tergesa-gesa otomatis. Jadi hadisnya apa? Ini yang kita perlu. Oh sorry, Ustaz Dul kan bilang tidak sorry. Sementara ulama lain ini sorry, karena ada ekornya. Ada ekornya, begitu di sisinya. Jadi selalu, kalau saya begini, kita pikir, oh, kenapa dia kuatkan? Nah, begitu di selalu. Nah, supaya kita tidak tabrak-tabrak. Paham? Iya. Tada. Siapa tadi di belakang? Mutlak. Nah? Ya, ini tidak ada waktunya. Kan cuma dibilang antara adzan dan qomat. Artinya kalau adzan sekarang saat hilang cahaya merah isya misalnya, solat wajibnya dilakukan tengah malam, solat maghrib isyanya boleh dilakukan mutlak ini. Itu namanya. Nah? Tidak ada dibilang harus setelah adzan atau sedikit sebelum qomat. Tidak dikoiti waktunya. Kapan saja, pokoknya antara adzan dan qomat boleh dilakukan mutlak. Tidak ada? Alhamdulillah. Dari Ismail? Tidak lagi? Subhanallah. Ini tak mantap.